Rasulullah SAW inna ma buistu li utamima makarim al akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Orang itu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat atau keluarga, itu hubungannya dengan akhlakul karimah. Orang alim misalkan saja tidak berakhlak karimah, tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dalam kita membina rumah tangga, itu harus dengan akhlakul karimah. Wa ta'ala wa'asiruhunna bil ma'ruf, supaya para suami mempergauli istri dengan pergaulan yang harmonis, yang menghargai. La yukminu awisa ilal kabir, wa la yukminuna ilal lahir. Orang yang menghargai perempuan adalah orang-orang yang mulia. Jadi alamannya orang-orang yang mulia, orang yang mau menghargai istrinya. Dan orang-orang yang tercela itu orang-orang yang merendahkan istrinya. Wa'asiruhunna bil ma'ruf itu khitab kepada suami. Namun makna ayat itu juga diperuntukkan bagi istri. Li'anna ma yajibu ala rajul yajibu ala mar'ah waliban. Sebab apa yang diwajibkan oleh Allah bagi laki-laki itu umumnya oleh Allah juga diwajibkan bagi perempuan. Contoh saja ada sebuah hadis. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bujilmi faridatun ala kulli muslim. Hadisnya demikian. Walakin jarab ala al-sinatinas zatat wal muslimat hadir zatat indah al-hadis khatab walakin til makna sholah li'ala ma yajibu ala wajud yajibu ala ma'ah waliban. Jadi kalau ada orang dalil orang berkirmi baik patut ala kuli muslim wal muslimat, itu bukan orang pesantren gitu saja ya. Jadi hadisnya orang berkirmi baik patut ala kuli muslim wal kalau kita usai ini saja ayat muslimat bermakna sholat agar sini bilang asram di sini wa asram nabi makhluk mengapa istri harus dihargai, mengapa istri harus dihormati, mengapa istri harus diperbaiki. Sebab bila mana istri tidak diperbaiki, tidak suami tidak ihsan kepada istri, tidak menghargai istri, tidak berkarimah kepada istri, maka istri akan berani kepada suami. Contoh saja, walaupun dia muafik itu gagah, belum pun satu pendekar ya, pendekar sakti ini. Saya kira beliau itu bagaimana tidak berakhlak kepada semua istrinya, saya kira istrinya dengan beliau berani itu. Walaupun kita-kita dengan beliau tidak berani ya. Namun insya Allah kalau dia semenang-menang terhadap istrinya, insya Allah istrinya akan berani kepada Kiai Muafiq. Kalau tidak percaya saya akan dicontoh ya. Nanti kalau Kiai Muafiq maju, insya Allah istrinya akan marah-marah itu. Jadi nggak tahunya suami itu dengan istri penakut itu. Kalau tidak bertanya bu ya, kalau istri kalau suami macam-macam tinggalkan saja ke rumah orang tua, nanti istri, suami akan nangis dirinya itu. Secara otomatis suami ini rahasia ya. Alhamdulillah. Kita sekarang dihadapkan dengan paham radikal atau ekstrim. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanan rahiman rafiqah. Rasulullah itu lemah lembut. Beliau kalau marah, ini cukup wajahnya yang merah. Tidak keluar kata-kata yang kotor. Tidak menebarkan fitnah. Tidak menebarkan hoax dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, kalau mau balik kasar bilang mata-matamu, dapurmu, misuh-misuh, mau balik yang demikian mengikuti siapa itu? Mengikuti siapa itu? Padahal itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat dan para sahabat tidur. Ketika itu datanglah seorang Arabi langsung menghunus pedang. Ya Muhammad, man yamna'un minka? Jawab Rasul, Allah. Lantas pedang jatuh. Ketika pedang jatuh ini, pedang dipegang oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak mengambil tindakan, tidak mengancam-ngancam. Dan sekarang kalau orang mengancam-ngancam, itu ikut kepada siapa itu? Siapa kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun kan pernah mengancamnya. Barang siapa yang lahir laki-laki perempuan dibunuh ya. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dihadapkan kelompok radikal atau ekstrim. Hal yang demikian merupakan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya NU dan negara Indonesia itu jangan sekali-kali dipisahkan. Kalau Indonesia ingin aman, jangan mencoba-coba pemerintah berani memarginalkan atau memisahkan NU dan negara. Kalau Indonesia ingin aman, ingin terjaga NKRI, sebab simbol NU itu terang-terangannya B, Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45. Jadi NU dan negara Indonesia tidak akan bisa dipisahkan. Kecuali kalau orang ingin Indonesia tidak aman, ya silahkan. Namun siapa yang menginginkan? Paham radikal sudah cukup di pelajaran bagi kita semuanya. Di Syria berantakan, di Libya berantakan. Ada sebuah cerita ya. Memang kiai, sebagian kiai itu terjun di siasah, terjun di politik. Namun yang perlu digarisbawahi, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, al-ulama idza dakhalu fi siasah la yajizu lahum bainahum al-adawah. Ulama itu bila mana masuk di wilayah siasat atau politik, itu tidak boleh antara ulama dan ulama yang lain saling bermusuhan, saling menghujat. Namun pertanyaannya, yang menghujat itu siapa? Yang musuh itu siapa? Insya Allah orang yang itu tidak demikian ya. Radikal ini sangat membahayakan. Ada sebuah cerita. Memang zaman dahulu ada kiai yang hanya ngaji saja. Lantas almarhumlah Kiai Haji Abdullah Hasbullah didatangi oleh salah satu ulama kiai. Mengapa panjenengan repot-repot terjun ke siasah, ke politik? Apa jawab Kiai Abdullah Hasbullah? Jawab beliau, kiai, panjenengan bisa ngaji, bisa mendirikan pesantren, bisa maulidan, bebas tahlil, bisa bebas marhabanan, sebab saya melakukan siasah. Coba kalau saya tidak melakukan siasah, kalau pemerintahan itu dikuasai oleh minhum, kita ziarah kubur dilarang, kita maulidan dilarang, kita membuat madrasah dilarang. Jadi artinya kiai yang terjun di siasah ini tidak salah. Kita bisa ngaji sebab ada kiai yang masuk di siasah. Yang pun rahimahullah ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dulu Saudi itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah dilindungi, dihargai, diperbolehkan mengajar di Masjidil Haram. Banyak ulama-ulama Sunni demi di Saudi terlindungi dan dijaga dengan baik. Di Iran juga demikian. Imam Ghazali rahimahullah dari Tus, dulu namanya Persi. Imam Sarrazi, mu'alif kitab Muhadzab, itu juga dari Persi, dari Iran. Karena ada kolaborasi antara Wahabi dan pemerintahan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dipinggirkan, dimarginalkan. Sehingga sekarang kalau kita menemukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Saudi akan kesulitan. Maka di Makkah, di Masjid Haram, jangan coba-coba orang membaca kitab dalam Ilmu Sayyidatul. Jangan coba-coba orang baca berjanji atau tidak, bisa-bisa ditangkap. Dengan juga demikian, karena ada kolaborasi antara pemerintah dan Syiah, akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dimarginalkan, hampir punah. Ya Alhamdulillah pemerintahan kita walaupun sekuler, negara kita walaupun sekuler, negara kita tidak anti terhadap agama. Kita membuat madrasah bebas, kita maulidan bebas, kita tahlilan bebas. Sekarang kita akan kurang apa ya? Kita akan kurang apa? Di Turki, Turki zaman dahulu sangat berjasa terhadap perkembangan Islam di Eropa, di Afrika, namun karena kecelakaan politik, ketika Mustafa Kemal Atatürk itu berkuasa, di sana yang berbau Arab dilarang. Turki pernah melarang orang berjilbab. Turki pernah melarang tulisan Arab, sehingga orang Turki itu sekarang hidupnya sekuler. Itu orang Turki. Ya Alhamdulillah pemerintahan kita tidak melarang tulisan Arab. Pemerintahan kita tidak melarang madrasah. Sekarang kita tinggal di Indonesia, ini kurang apa itu? Pertanyaan kita tinggal di Indonesia, itu kurang bersyukur apa? Hadis mengatakan kalau Rasulullah SAW, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita yang dahulu, ini sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak bersyukur kepada Allah, yang dikhawatirkan nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan coba-coba. Pemerintahan Indonesia sebenarnya jangan dicoba-coba diganti dengan khilafah. Kalau kita menengok sejarah, Khulafaur Rasyidin itu 4 ditambah Umar bin Abdul Aziz. Dan selain itu Khulafaur Rasyidin itu, selain itu khalifah-khalifah itu berdarah-darah. Antara saudara dan saudara sering bunuh-membunuh. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin hanya 5. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Selain itu khalifah-khalifah ini berdarah-darah. Jadi jangan dianggap sistem khalifah itu lebih baik, itu belum tentu. Saya pernah berkomunikasi dengan orang yang mengusung khilafah. Saya tanya, yang jadi khalifah itu siapa? Khalifah itu pemimpin dunia, pemimpin hanya satu. Yang di khalifah itu yang mau siapa? Apakah mau Indonesia dipimpin oleh khalifah Arab mau, Saudi mau, Mesir mau? Mereka tidak bisa menjawab itu. Mereka tidak bisa menjawab. Jadi kita kalau memegang khalifah itu, itu bukan kewajiban ya. Namun kewajiban kita adalah hanya amar ma'ruf wa nahi munkar, itu saja. Memang kita memberikan pemimpin itu wajib, namun presiden itu sudah mencukupi. Walaupun namanya tidak khalifah, itu sudah cukup. Kita wajib mendirikan pemimpin, namun bukan khalifah. Yang betul rahimahumullah, paham radikal itu ada di mana-mana. Di Yahudi ada, Nasrani ada, Islam juga ada. pemberantikan ini menyalahi negara dan sekaligus menyalahi agama. Kalau Allah, ya ahlul kitab, lantas nufi dirikum, wa ahlul kitab, jangan sampai kamu berbuat ekstrim di dalam agamamu. Juga dalam kitab Tirmidzi, kalau Rasulullah SAW, wa iyyakum wal ghuluwa fiddin, wa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fiddin, supaya kamu sekalian menghindari menyebarkan agama Islam dengan cara radikal atau ekstrim. Sebab bahasanya orang-orang dahulu hancur sebab menyebarkan agama dengan cara ekstrim atau dengan cara radikal. Ini harus dihindari. Dan hadis lagi, kalau Rasulullah SAW, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahumullah. Orang dahulu itu selalu berselisih, selalu bertentangan, lantas oleh Allah dihancurkan. Jadi artinya, bila mana rakyat Indonesia tidak menghargai NKRI, tidak menghargai persatuan, maka kemungkinan akan dihancurkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa yang demikian, sebab yang demikian itu tidak melaksanakan perintah Allah. Qala ta'ala, wa'tasimu bihadlillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya Allah, rahmatullah. Tujuan ajaran asyariat yaitu litasyatil qulub, hati yang bersih akan memunculkan akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah yang diterima oleh Allah ini bila mana dilakukan karena Allah. Dalam sufi mengatakan, kullu syai'in la ajrillah fa huwa maksiat. Segala sesuatu bila mana dilakukan, bila mana bukan karena Allah, itu dianggap maksiat. Orang sufi itu takwanya lebih ditingkatkan daripada kita-kita. Contoh saja, orang sufi melakukan ibadah sunnah seolah melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban seolah harus dilakukan. Itu orang sufi. Namun kalau kita tidak, sunnah tetap sunnah saja, sehingga sering kita tinggalkan. Namun orang sufi ditingkatkan. Dan al-karimah di Indonesia, terutama di Jawa, itu sangat luar biasa. Kalau kita tahu di keraton akan menghadap kepada raja saja, dobrok-dobrok, ngelesot dan lain-lain. Namun yang perlu dicatat, bila mana berakhlakul karimah, sopan santun, bila mana bukan karena Allah, tidak karena Allah, itu tidak ada artinya. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, kullu amalin haba'un ilal ikhlas, amal itu semuanya tersia-sia kecuali ikhlas. Dan ikhlas itu ada asarnya, ada dampaknya. Insya Allah kalau orang ikhlas seperti almarhumah Ki Abdul Jamil, beliau mengenal mukhlisin dan sehingga beliau menurunkan anak turun minal ulama il amilin. Ini turunnya orang ikhlas. Dan al-kalimah ini supaya memunculkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berakhlak kalimah bila mana tidak mahabbah kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ini tidak ada artinya. Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pada waktu itu ada orang Yahudi yang mengatakan, nahnu nuhibbullah, saya mencintai Allah. Lantas ayat Quran turun, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, bila mana kalian mencintai Allah, supaya kalian melaksanakan sunnah-sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu bila mana melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, maka orang akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan barokah dari Allah. la yazalu anas fi khairin wal barakah ma zalu ma amilu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang akan selalu mendapatkan rahmat Allah dan barokah dari Allah selagi orang itu mau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bami sunnah Rasulullah itu nikah ya. Maka kalau ingin barokah, ingin hidupnya mapan, ingin rezekinya mapan, silahkan nikah ya. Ada ayatnya. Ini ayat ini bisa untuk senjata pamungkas. Kalau orang cari rezeki sulit, kangenan, silahkan nikah. Sebab Allah menitulah rezeki binikah. Allah mengatakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau orang itu nikah, maka oleh Allah rezekinya akan dimudahkan. Dari mana itu? Dari anugerah Allah. Tidak ada yang orang jaga sukses itu tidak ada. Kalau ada itu bismillah kecil. Al-Qur'an kalau ada. Dan ayat ini bisa diamalkannya. Bisa nikah 1, 2, 3 bila mana kondisi darurat. Kalau darurat ya silahkan. Ada sebuah cerita. Ada orang soleh itu nikah lantas ditegur oleh kawannya, mengapa panjenengan kok nikah? Apa jawab kawannya? Ya bulan, bila mana saya diberi oleh Allah sahabat seperti sahabat kamu, cukup isi satu saja, maka saya tidak akan nikah. Maka maknanya kalau orang nikah itu sahabatnya. Jadi nikah-nikah itu kondisional ya. Jangan memaksakan diri. Kalau mengamin enggak pantas memaksakan diri. Jangan sampai agak pantas apa enggak pantas. Salah saja orang. Bila mana kamu kalian mencintai Allah supaya kalian melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana orang mahabbah kepada Allah dan digabung direalisasikan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka buahnya akan dicintai oleh Allah, akan mendapatkan mahabbah dari Allah. Kata ulama, al-mahabbah minallah darajatul aliyah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, berarti orang tersebut mendapatkan derajat yang tinggi. Dan oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Namun masalahnya, orang mengatakan ana uhibbullah itu mudah. Namun yang sulit orang itu mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala yang sulit. Tidak semuanya orang bisa mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mahabbah kepada Allah, kalau orang alim mau mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Kalau Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yut'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut akan mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Wahum warasatul anbiya. Orang yang demikian adalah pewaris para nabi, dan orang yang demikian bisa diikuti tindak tanduknya, bisa digugu ucapan-ucapannya. Jadi kalau orang mengajak ini, mengajak itu ngulang apa tidak, mengamalkan ilmu apa tidak. Bila mana tidak mengulang ngaji, tidak mengamalkan ilmu, jangan digugur sajalah. Walaupun mengajak macam-macam. Kalau orang bodoh, dia mau belajar. Ya Allah, rahimakumullah. dan ilmu yang penting diamalkan. Jadi saya sudah menyampaikan ilmu itu nanti natijahnya supaya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang walaupun alim, bila mana tidak mahabbah kepada Allah, tidak ada artinya ilmu. Orang walaupun derajatnya tinggi, bila mana tidak mahabbah kepada Allah, tidak ada nilai derajatnya tersebut. Orang cukup rezekinya, cukup ekonominya, bila mana tidak mahabbah kepada Allah, tidak ada artinya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dengan hadirnya di majelis tahun ini kita mahabbah kepada Allah dan kita mahabbah kepada ulama, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi dzurriyatan thayyibah, anak yang solehin wa solehat, dan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sekian, alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kyai Haji Abdullah Kafafi Mahrus, kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, mauidhoh hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Kyai Haji Ahmad Muwafiq. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhuriyatihi wa ajma'in. Tabi'u bisanna ya yaumul qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, beliau kuliah butek santren, dan kalau hormati, kiai Afabi, beliau kiai Kang Rahbu, para tamu undangan, para santri, hadirin wal hadirat yang kami mulia. Mau sampun dipenyendikaken kalian Yai Kafabi tentang munculnya orang-orang radikal. Munculnya orang-orang radikal sing nopo-nopo salah. Aja dijibo iki ta iku udah melawu. Ora iki kok gendhi lawu lha iki ta iku. Lasene kalone. Karo kae ya iki gampang sih kok. Kok disali enak ae sampean. Cek mau tak enteni kok. Niku yo kepengen niku. Oh, ini kenapa di cukup pancer lah kali ini. Tadi munculnya kelompok-kelompok radikal ini memang ngetren saya, memang lagi tren. Cuman kelompok sih bener-bener dikit-dikit salah, dikit-dikit salah itu. Lu kok roto-roto orang doyan khol. Jadi walaupun kita bicarakan, lu ini rata kau saja nih, dan ini rau ngomong ini. Rata doyan khol. Jadi rata doyan khol, rata doyan khol mati, ratu yang ziarah kubur itu betul-betul, mungkin tidak mau mereka. hubungannya apa kira-kira? Orang kalau radikal dan dipijiti salah itu gak mau kol. Karena orang-orang ini biasanya tidak pernah merasa ada jasa orang lain di dalam dirinya. Itu gak ada jasa. Nah, saya kalau mau mengatakan rapate Islam pun rapate wangi deh. Karena apa? Islam itu agama sing dibetok kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kalau kita pelajari ajaran Islam itu benten dengan ajaran-ajaran agama yang sebelumnya. Jadi memang Islam itu diajarkan bagaimana menjadi khotamul anbiya wal rusul. Nabi itu diajari betul bagaimana jadi penutup para nabi. Itu pelajaran dasar yang luar biasa. Bila Islam itu diajarkan benar-benar menjadi penutup para nabi. Dan Nabi Muhammad itu sing ditutup itu gak main-main. Selawe kita nek nutup gelas siji itu mana enteng ya ditutup itu gampang ngomong siji. Nah angin Nabi ini nutup selawe. Selawe Nabi ditutup. Nah preng adamun idrisunuh hunduman soleh wa Ibrahim ulu muntaba lutun wa Ismail ishaq ukanda Ya'ubu Yusuf wa Ayyub ukanda Shu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Lutufi Dawud Sulaiman ukanda Ilyasu Yusuf Zakaria Yahya Isa wa Koha Fadimun Ta'ulia. Ini ditutup apa? Nutup selawe itu kan tidak mudah. Nah di antara yang ditutup itu masih banyak sih. Berarti gelas itu isi ngadek. Sing ditutup yang masih berdiri tegak itu tiga. Setunggal nami ini pun anu, Sobi'in. Sobi'in ini masih tutup. Mboten kurang ditutup melu nabi. Soalnya kesingan teni nabi ini pun ingkang nami nabi ya Idris. Soalnya Nabi Idris itu bagaimana mulih dia ini. Begitu munggah langit dibentuk langsung malih. Soalnya Nabi Idris itu sakit judutnya ditakonnya umat. Nabi Idris ditakon umat itu umat. Ya Idris, ngomong sampai kok ngecat yang suarga itu kok tau roh suarga. Kontrol rawruh kok ngeyel. Jadi itu lah Nabi Idris itu poso. Poso ma'am buatan nenteng sing bernyawa kata si Mbak Abdul Karim dulu ngelakoni ngerowot ngelakoni si Milo yang cerita tentang Boyo itu kuwine Mbak Abdul Karim itu dicolong kebiru lah karena kuwine itu digodol kebiru disalini kali gadung bareng dicalini gadung. Gendruwo ini jika gadung mulai dipangan gendruwo sama rolas geni pondok ini boyo wambu gara-gara gendruwo ini mendem. Itu kan beredar kisah gitu. Terus kalau Mbah Manaf diparingi minyak jarak terus sembuh paras jika kan minggo misalnya jadi nyinggot nih mulai ini boyo ini tengah ini kriyat-kriyat gendruwo ngangsu. Nah saat ini pensiun boleh boyo desanya dikerti kake zaman kali Gus Maksum itu manggung dan wik sawo ngarepi masjid lah. Nah wah sendiri Bang Idris sih ngerawat. Begitu ngerawat, hijabnya buka, perlu malaikat. Malaikatnya tuh, malaikat. Tapi kan memang cita-citanya pengen lihat akhirat, dipilih malaikat yang akan menghantarkan menuju akhirat. Pilihan jatuh ke malaikat matahari. Belum malaikat seringnya keringetan, ya Allah, muka-muka malaikat seringnya nyadem. Seketika dungo ini mandi, slup. Seringnya nyadem, malaikat seringnya kaget. Ya Allah, kok dungo ini seringnya nyadem? Oh, di dungaknya Nabi itu jenisnya Idris. Nah, kapan-kapan pulang cuti angkal buat ini, ya Allah. Yang penting ini, yang nyeritake paling apa yang basis. Basis pasal yang nyeritake saya ini. Malaikat betul, pulang cuti oleh. Hacenya ini, tak matur pun kali ya, malaikat yang Nabi, Idris. Makanya mudun. Assalamualaikum, ya Idris. Salam. Coba ini. Aku malaikat sering ini. Sampai ngopo mudun. Aku harus matur nuwun. Sampai lu sedungak no aku, sering ini dari sadem. Dan ini sampai mudun ini sering ini gudung dia. Orang koncoku seakeh aku koordinator itu. Lu berarti malaikat itu akeh, akeh boloku akeh. Berarti ini ono cerita malaikat yang serem itu ono. Ono itu koncoku, jenengane Izrail. Aku kenalan oleh orang. Ya oleh wong iku kancaku kok kok gampang tak SMS ngono. Iki aneh. Iki bisa kita kita kuno lho. Akhir petuk malaikat Izrail saking medhine niku malaikat Izrail teko ora beda sih dhuwe. Tapi kali malaikat seringe aja gala-gala, itu sih kancaku. Serem-serem tau, berubahlah jadi manusia biasa wajahmu celing, ada di menungso mau malaikat ada apa? Betul, malaikat Israel ada apa, ada apa? Kulo ini ditakoni umat kulo tentang mau mati itu bingung nih jelas no. Jadi ini sampe yang sing jabut oh, aku sing jabut nyawa nah, ini ngonten kulo tak ngerasa no. Jadi ini kok loro ini gampang itu lu jabut. Wih, 10 menit, balik 6 menit. Duh. Sampai ini jabut pulau. Ya wih, semua tak jabut 10 menit. Dan jadi loro, kok orang? Ya orang, orang kue koncone-koncoku, aku orang ini. Lu kula ini, unik maling. Nah, ini yang mati, yang bundi. Nah, yang mati, tak titip no koncoku. Nek ape, tak titip no Ridwan. Nek dua blek, tak titip no maling. Nek kula dolan mriko angsal bener. Ya oleh wong iku ya kancaku kok tak SMS gampang. Tak WA ora dibales. Oh ya wis, silakan datang. Niki suar, ini niki neraka dari malaikat Malik nang neraka ku. Iki nerakane wong jebon. Ya bener. Nek kula hadir. Padahal mesti ning swarga, ora mesti ning swarga sampai su abis. Kan Bintek kampusmu, mau aku saya seroh kampungku sing asli ni, walalah ni lo tuh kau lah kaminal ulai, lo tuh cie ni gape. Neneng neneng aku nak pengen bujur rapa lu ngingoni. Tak batin tak kau aku kelambi. Nah ini neneng. Aku semua balik aku neneng. Dah aku di sini aja. Salah tu neneng ini mati. Gue sama malaikat Izrail lah yang mati. Oh kang, oh ini. Wis lewat silaturahmi mustaqim. Wis lho lakok ana. Lah ya wis nek ngono. Niku malaikat iki tempo mlaku iki keri iki kok. Mula umate ngenteni. Nah niku sing diarani sobi, sobi ae. Niku mula wong nek ndelake sobi ini yo ketek gampang-gampang angel. Wong teng Quran iki ngene iki. Ana ning kitab tau Taurat itu penjelasan dan tadi itu terus disitu ya tentang Taurat terus diduplikasi dari para ulama dan kitab-kitab jelas ke Sobhi Sobhi Ain dan kiai-kiai oleh untuk Taurat ya oleh waladun ayyuk minu nabi ma'un jila ilaih kawam ma'un jila ming kawbili jadi ini sing-sing niso, lihatnya serangnya sing-sing so mana sing ditutup nabi itu sing ditutup Nabi itu wonten le umat Nabi Musa cekelane Taurat enten setunggal malih umat Nabi Isa dan minkun Nasrani Nabi itu abot nutup kok nutup selawe Nabi sampean coba nek genteni tok gampang nutup mungkasi dan itu milah akhirnya Nabi ini Islam zaman akhir ini ditarik mundur ini. Ditarik mundur dengan luar biasa dibualek oleh kanjeng Nabi ini teng titik pijat awalnya manusia jenenge ibadah haji ibadah haji ini orang diundur oleh ini diundur oleh sholat ini orang yang diundur oleh didepke malih teng tak kabah supaya kelingan nek menungso niku medun kok akhirat biar menungso iku ora lali mulai ditarik mundur didepno kabah niku ben apa menungso niku tetep eling nek menungso niku mboten penduduk bumi menungso niku alien lha menungso niku dasare alien no, penduduk langit kok mungkin bijak itu nil al-bikoli ini aslinya ngomong, kocoknya bisa begini tonggongnya ngomong ikan mulut gelut zaman dia tekan saya ini rambung-rambung ngomongin tonggok ini tau gak sih tonggok bisa ketahuan yang rambung tak tau baru soalnya padahal mulut ada uang ngaduh ya apik tapi ini tonggok gelut ini biasa ini enggak terus mendening lagi. Nah, begitu turun di sini, manusia tidak boleh lupa kalau dari sana. Mula Allah itu selalu ngelingno. Lakot kolak nal insana fi aksani takwi ngelingno nek kamu terbaik. Ini zaman Nabi terbaik, ini kok lagi surat kodoh. Terbaik di zaman Nabi ini, ini serupanya masih buatan kodoh. Ini terbaik di zaman Nabi Adam, ini masih kodoh rupanya ini. Terus sesuai tak biro, sedukur water ni kita sih, zaman Nabi Adam masih besar, sekitar 50 meter. Terbaik zaman Nabi Adam, lu kerja orang Nabi Adam, kada lewe sak dinosaurus. Terakhir itu cukup banter akhirnya. Ikan galeh ini kan dinosaurus saya diyakini pesareane Siti Hawa tenjika itu hampir lima lima itu 60 meter daun gede jadi aksan itu lah aksan itu zaman Nabi Muhammad itu wis ana sing ayu ganteng sing manggon ning Arab sing manggon ning Eropa wis gedhe dhuwur rambuté abang. Sing manggon teng Afrika ireng gosong kaya kopi goreng. Sing manggon ning Cina wis tembem-tembem siji-siji. Sing manggon ning Jepun pecek-pecek rembes. Jadi Nabi ini sudah menghadapi manusia yang berbeda-beda. Wis lali juntrune wis. Wis muncul paham-paham di mana menungso kumpul karo wedi. Arep dewe-dewe. Iya, beliannya sing gawe. Bisa-bisa kulare beliannya sing gawe. Iya, kalau kowe iku tuku bensin di Oni. Lho, ngene iki. Enggak berbeda. Dengan telepon itu biar gak lupa ditarik mundur ngedengokan depan rono menghadap ke inna awwala baiti wuzi'a'inna sila lagi hibak katam mubak hubarakah wahudan lil'a bisa ngedengokan mundur Nabi Muhammad kalau kita kan lari ini namanya tekan hol butet ini panjang Nabi jodok mundur tawarik mundur barat panah itu tawarik ke belakang sampai ke titik zaman ini nanti ya. Jadi gue bisa dirawat dulu memberi perangkat Nabi wotok untuk keluar ke titik awal kejadian ya teman dan gak lupa karena menurut saya itu selalu kayak ngiri-ngiri kan selalu rumangsanya mau cerbon menurut singongnya lupa, rumangsanya mau lupa lupa kalau kita ini bakal bakal contoh wangsul dan rumangsanya besi mulai selalu kita ini mulai-mulai bentuk MSG makanya bakal penduduk bumi bentuk kita ini berbeda lambil menurut saya ini paling apa kok asal ditakui timbang lambil terus kerja penduduk ini mulai yang bentuknya yang bisa menurut orang asli sini lambil menurut saya yang lesu yang mereka yang pengen rapi yang bakal oh ini udah betul yang menurut saya bahkan orang ngomong ini orang ini ngomong tangannya paling apa? Tangannya apa? Kok gak bisa ditakut munyok ini tapi kalau munyok udah ngepil ini gak tapi tangan manusia saking bagusnya bisa ngomong walaupun ini untuk pegang bisa ngomong lagi kan jenabnya orang nantuk umur 15 tahun belum kira-kira jadi nabi. Si Abdul Qadir kuat melek selama tahun jadi wali. Sunan Kalijaga kuat melek 10 tahun jadi wali. Mula santri ini kuat melek di dunia ini. Nyenengi wong wedok paling ayu sak buntut kok ditolak melek santri. Jadi skala tatak menang tatak gitu. Boleh masjid melek itu di lo ketemu ini ya Allah masjid ya Allah ini kurang kuat ya inungin Sulaiman I love you, I love you. Nah orang kalau ngomong yang boleh ini gede terus nama tekan saya cukup jalan kuyang maka dari dulu berlaku rumus semua cita-cita besar mulai ini kawal melek tirakan. Tirakat dulu, bunda ni sakti sakti, tirakat itu kuat kuat. Ya tu pengging pilih melahirkan anak hebat, melek 2 tahun, metu Joko ini. Raden Bagus Harun, calon Sentara, pengen melahirkan ulama di Dari Umar, keluar dari kerajaan, tirakat. Nirakati sumur ini kekuasaan lebih tahun tahun 4 tahun 7 tanggal itu di Korong Abang sumur ini mengeluarkan air 7 meter aku itu kan lupa ganda itu ganda ini sewu bulan maka sumur ini dari sumur sewu bulan kampung itu dengan kampung sewu sewu bulan betul turuti anaknya Raden Bagus Harun di anak itu galak isi ketua dikenal jadi dia kenalap alat, murahnya cuma ini nabi galak di nabi Raden Santri dia nama Maktum Maktum Rabi dia nama Maknum Rabi dia nama Tajranum Rabi dia nama Komitri Rabi dia nama Ilyas bayangnya jadi kandapak pertama Rasulullah Rabi dia nama wikok gua lah ilmu namanya dunia ini nafukoh rawan cuma ini Rabi di Rabi kami jadi semasa dan saat ini ada putra Yai Wahid Hashim nikah kali Yai Solita binti Bisri Sansuri lahir anak Abdul Rahman wakil ulama dari presiden berarti gak ada presiden ini setahun boleh mula Joko hati ini gak ada wakil presiden tak apa ya apapun yang terjadi kita coba boleh Allah kalau tatak menang tatak nah, coba beliau mendampingi Pak Presiden urusan kalah urusan menurut kalah urusan menurut maju ini kuali sesuatu yang telah sepengi walaupun kita urut piro ngomong itu lu masa begitu gerakanku maju aku dukung ini yang ada di orang mungkin nyeletam piling yang mungkin ini gue enggak mau proyek aman ini tahu gue bersih ini ditirakan itu entah entah dari bapak syariah itu coba ini Jogja ini apa kok bodoh berapa titik terjenengannya sukirah ini ngerti-ngerti dua cita-cita pengen dua anak dari rojo padahal dia bukan turunan raja tombolnya rojo ya orang sampai kalau tombolnya di rojo paling sesu anakmu dari rojo sopra kenapa? Lu nekat poso pengen dua anak dari rojo dari rojo tapi punya sukirah ya lah poso sangat mulai melek dan bengi di sana menang keluar anak laki-laki keriting jembluk putih jenengnya Suharto kita ini presiden ngomong-ngomong dan berbanding terbalik kalau saya ini dikong melek di suraku kuat melek ini ngantuk melek putih ngantuk kalau saya ini ngomong-ngomong kuat dulu itu orang itu berapa titik tadi soalnya makin semilai rokman nah rokman tapi tirakat dari sebab kunci lorot gitu ini cukup ya sembuh mana bukan bayi namanya rokok-rokok wotong bunuh saya ini ku pasir-pasir tapi namun di kuat nanti untuk orang tidur cuma pasir tok di Buntet itu kan terkenalnya di situ katanya di sawah lo dan di tentara jadi bapak segini itu barat. Luang hidupnya kunci kentok. Begitu saya pilihin biar yang uang pek teng tembak dia buyu tawa. Petuk singo semuanya melayu untuk logo logo melayu. Tuk saya ini lu petuk linjo petuk soalnya melayu. Maka maka linjo berau berau berau. Kamu murah tak umur. Lagi, wajah dan lain-lain bahasa, wajah dan naharo, masa. Tapi bagi lo tetap uji kok separuh nek bengi, wamunan lain pada hati ina bilatar. Lalu menusa. Menurut santri ini saya lelai, kalau-kalau rakyatan telung bingungan ngelek. Ya. Oke. Berarti kita ini maju tenang, tinggal tenang. Tenang, saya itu maju lah tenang, nanti lah tak beratu kedua mulut saya ini ya gue ya mulut yang bingung ini ya Allah wali-wali lakaufun alaihim walahum wali itu nanti gue pokok soalnya sekolahnya yang jadi pokok kita lagi gak tahu lu guna waktu mas tak tahu cuma setakamu ini lho ngabot lu masuk yang kaya ngulak koyun lu gua perlu tau lu ini udah tau buta saya ini lah ngobrol cuma setakamu ini lah ngobrol programnya mesti halah nampaknya di download yang duwe downloadan tatanan selalu aneh himun malah konsultasi ngoloknya kak omen yang download. Jadi wali itu mulai ngapohan kalau yang download cuy. Lawan jadi nantar download. Tak download, rok sama. Galak, galak, galak. Listriknya mati. Galak, galak. Ini ya. Galak, galak. Galak, suweni. Mulai ngambil wifi apa jadi. Nanti program, raisa di akses. Ngomratan download. Dan ini tahu download iso .co.id.com. Nek kalau lawas ilahu diilahadro ilahadro dinasakan diilahu diilahadro di programnya apa? Mulai-neng mulawak juri ini saat ini yowes sampai lagi program jiwi senengani boleh program gratis gratisan yowes ya Allah kalau boleh program gratisan ini buntet yang penuh kiai ya gratisan barakah, barakah, barakah, barakah rame kalau dulu awalnya ngomong-ngomongnya ya itu lah boleh bah itu gratisan dari Islam ini ditarik mundur kaya orang yang mencoba kita ini ditarik ke belakang umatnya Nabi cik orang lari yang menungso jodoh mundur makanya terus Islam mampu umat Rasulullah mencetuskan namanya Ukhuwah Basyah Ria, lu ukuah bahasa Ria ni sumber lagi. Ia tu kok monumen dua ribu Ka'bah kali Jabal Rok, Jabal Roma. Jabal Roma tu monumen minda kali wau, wau sampai tu enam jadang kali Siti Hawa. Yang kemudian berbangsa-bangsa bersuku, suku. Jadi wau ni ni ni Jabal Roma. Kau tu ngerti kabin menurut saya tak tahu. Oh, lho nek wis karo Jabal Rahma kudu rukun karo sepodo. Podo. Ya kan dari Jabal Rahma kabeh menungso niku. Dadi Jepang sing sipi-sipi kuwi ya teko kono. Cuman berhubung pindah ning Cina nek temen-temen sipi-sipi. Sipi soalnya ning Cina niku nek salju medun sengengene mah metu lha ya suwe-suwe lah ya silam lho kuwi. Ini kamu ya kamu beli ini bahasa itu gali nih tak boleh ina ono kita makola kilo kilo nih jadi bangsa Cina itu ini sing manggon teng Arab ya tetep ahli tetep kan ganteng ora ono kayu nek digawe elek kowe sampean ya ora iso tambah elek ane Arab tanpa air itu tetep ganteng mau ngurungi tetep mantung kulit putih sing nek Eropa kenapa kemudian besar kaya ngono lha mesin bumi ini nang Eropa nek digawe cilik kan kuwi mati makanya besar. Orang Eropa nggak punya matahari, orang gue sengenge. Makanya kalau lihat matahari luar biasa senengnya dia utuh. Tradisi melihat matahari dan telanjang di bawah matahari itu tradisi Eropa karena mereka kehilangan matahari selama 6 bulan. Orang sengenge min 41. Sinar ultraviolet tidak ada, pigmen kulit berubah bintik-bintik kaya kulit teket, mulai. Maka lari ke pantai-pantai Indonesia berjemur. Ini kok gede, senes porno, tangannya sih terus. Itu. Makanya bahasanya namanya Wita Arof, ngerti ya. Ini bahasa Indonesia kan saling mengenal. Sajane mboten pas nih bahasa Indonesia maknane li ta'arofu agar kalian saling mengenal. Lu sebabnya bahasa Indonesia ini kira kuat. Bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab lu nak matek. Jangan kan ketemu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Cirebon. Lu bubar. Kunduran truk lu. Bahasa Indonesia nya apa? Kunduran truk. Mundur kena orang ini nasib dong yang paling sering santri kecilin bahasa Indonesia syahadat itu yang nganggup bahasa Indonesia musyrik syahadat itu yang diterjemah ke bahasa Indonesia setelah lahir musyrik sampai ada yang ngantuk kakak polisi tanya polisi pasti musyrik. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa polisi? Saksi apa? Saksi adalah orang yang melihat kenyataan. Sikil dibawa ke kepolisian karena menyaksikan mencuri. Dengan mata kepala, iya. Makanya saya jadi saksi karena saya melihat dia mencuri. Nah kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, jangan tahu roh. Nah itu makanya tidak bisa. Mula bosan Jawa sing apal, sing enak. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah ilah yang tahu ramu pangeran kang wajib disembah kelawan hak itu maujud. Illallah angin gusti. Allah itu beres. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu pengasih dan penyayangnya guru bahasa Indonesia penerapat itu kuyamak kurang membino tetep padu maknanya apa tapi ini bahasa Jawa itu enak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bahkan merasa asing dalam dunia orang akhirat arrohim bisa merasa asing dalam akhirat beliau kok makanya kita arrohu ini harus pengerti maksudnya dimaknai saling mengenal alat juga kenal di tikus kenal tapi pengen nuduk dasar apa? Itu saling mengenai pengertiannya ya itu makanya orang Eropa kalau musim dingin godongnya tidak punya merotok di musim gugur makanya bulan Desember Natal itu pakai daun cemara karena di bulan Desember sih buat merotok namanya godong cemoro bukan karena saking hebatnya daun cemara mulai Natal itu asli Cirebon itu godong tomo kan. Nah maka kita gak usah emosi, jangan tanam pohon cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Sing Afrika kenapa hitung kosong? Di Gusti Allah gara singo ini Afrika kan? Ini digawe putih, dibersih kok kita. Ini digawe ireng, gak ngesep. Tidak kelihatan juga mengkurang lagi kalau kayu obong ini dan dan itu diajarkan oleh Islam. Oh, aksara takwim berbeda di dalam pengertian aja. Jadi ciri-ciri nggak ada masalah. Kita kecil-kecil mungkin di antara makhluk dunia ini muncul yang paling cilik kita lah, ciri-ciri. Tapi tidak apa-apa. Kita kecil-kecil tapi diberikan oleh Allah tanah Indonesia, dunia yang paling indah di dunia. Ini kayaknya mana ada tempat seindah kita. Mengharap itu ingin nandung rumit itu jutaan, ratusan juta. Kita nanung rasa lojong. Nanung gak ada yang sengaja kadang. Misalnya nanung kates, nanung pepaya. Makan aja pepaya sama bijinya. Terus mesin besok. Kok kita dan biasanya lebih manis daripada pepaya. Daripada pepaya konvensional itu yang manis itu. Makanya di sini ada kopi yang paling enak, sebenarnya kopi lu, luwak itu agak luwak. Coba nih menunggu segala. Tapi ini butuh basur masak. Kopi metu kau luwak, kalau kopi metu kau menung. Menunggu segala, kopi itu agak menunggu. Kira-kira enak mana ya, kalau rata-rata ya, sapi. Sapi kan produksinya lebih banyak itu sih. Kira-kira bokno ya, entah ini terlalu gila lah metu. Ya ini kita orang Eropa kalau musim dingin ya Allah butuh pemanas, pemanas butuh pendingin, musim panas butuh pendingin, maka mereka perang merebut energi. Ini panas ya orang, ya orang perlu jadi sarung. Mereka dengan kemulan ya kepanasan gak butuh-butuh sang. Nah, saya ini penjelasan dunia. Di zaman dia ini gelar pulau ini berubah kutoh. Jadi tempat yang panas, kurang itu ini mesti ini terus Soviet. Tapi betul berangkat, saya tidak mau berangkat karena min 41. Mestinya kecilnya. Min 41. Sampai bayangin aku tahun lalu min 41 nguyur, rapun mantep. Karena dingin. Terus kemana-mana numpak kiri, itu boleh. Di kapal ini numpak kiri, kita kalau diskusi tentang halal haram, mau najis, tapi gak bisa gak kalau gak baik kereta anjing namanya dokar dikirinya ini namanya Siberian Husky kali Alaska malam mau Indonesia ragu kiri semua urusin gue namanya Pak Fadlizon kok. Ya itu di sana. Kalau sudah min 41 itu gue cuma bingung ya. Ulama-ulama mereka ni belum beli. Nanti kopi itu kok, kalau kau beli lagi sekarang, kau beli cair kurang empat, min 41. Timbangannya apa? Grogi tak kurang kurang manjat sama kaki. Bisa di sana itu susah. Perempuan Afrika kau dandan, lain sama nyamuknya ganas loh. Bukan 4x3 roda. Kalau menecap kingkong, lama. Ia pun ditarik gajah duduk nanti mulai jalan. Saripati ni pusak-pusak mulai mulai gloneng aku. Lepas ini negeri terindah itu tempat kita. Paling indah. Mulai ni sembahyang ganjaran rapati okey, macam protes. Nego ngarap sholat pahalanya berlipat-lipat. Nego duitnya. Kong Islam itu banyak aneh, begini Arab itu. Maka jangan sekali-sekali kita katakan Islam itu budaya. Kan orang hubungannya Islam itu kalau Arab itu. Memang benar kok buku ini yang ini kok. Lu Arab itu Gusti Allah yang akeh, lu tidak itu Gusti Allah siji. Aku rapo cerok lu. Kalau katanya Gusti Allah itu orang kita. Arab itu rauh banyu ibadahnya Toha. Toharong, ini Toharong kudu betul apa? Ini Cinabat. Di Cinabat itu sama kok diombe wehangnya kok kau ngatus. Padahal Cinabat itu memberi kok kali memberi kisah jin, ini kisah ulang perisan, beri kau sama kini moru. Lu ini kan pilihan sulit. Kok? Panas sengkana tak ngelati kok kok? Kok so panganan sulit kok? Kok sodak? Sodak kok? Susah di sana ini. Ular dewi ojo pisan-pisan ngilani nabi ora tekan teke awake dhewe. Nabi iki apa nek aku ora tutuk awake dhewe akal iki. tapi syahwatnya luar biasa tinggi. Berokentol nih, ya Allah, iso is apa meneh karo rai lho kok iso tawaf nek ana wong wedok raine kok buka. Iku ra ten panganan. Terus sing lanang kok ora kanggo klambi ra entuk dijahit arep ndabel ta nek wis ngono. Kok Rasulullah iso ngantarkan Islam arek ra. Nek tak pikir ra kudu ada umur. Ndak tekan ngarep dini. Makanya orang saat ini, Rasul begini, aku sekali, pencokolo. Mari kita mencontoh rumah tangga Rasulullah, 70 di sini ke Bija. Apa sih? Ya, member-member yang nama. Bisa menikmati Rasulullah, apa ya tutup, gak nyampe. Ada anak 10 tahun, kok riang gembira di Rabi, kalau orang umur saya ketik, lu neng dicontohin. Neng ini selisih 20 tahun, lu diri. Pikir yang gembira anak umur 10 tahun di nikah kalau umur saya kan kalau merapak dia nuntur-nuntur ilmu ini sopok orang-orang anak tua tukang gelut ke manut ke Rasulullah saya gak tau gelut aku kok orang-orang kalau ngatus kok siap lu mau ngadepi untuk telung ewu untuk korolasi ewu di nikah kan itu lah yang aku mau mati budak perang, gen Banser, tidak menurut orang tengah boyok di kawal lencang anak nerawan anu ini kawal ini uteng anu ini boyok itu banser zaman muktamar ini dilatih lencang kanan kali kodin lencang kanan berat sebenarnya ini kok gini ngamuk lencang kanan itu begini gak berani pak di situ ada kayak Idris. Ada writer sebenarnya. Nah, kita itu berkali itu. Makanya Rasulullah itu tidak tahu minum bongso. Karena baru tarik ke belakang, ke titik di mana manusia bertemu dan kemudian baca Al-Qur'an, Allah wa Qoba. Nah, sebenarnya orang mau haji, mulai saya bedakan orang saya itu enak-enak haji untuk mati di haji. Kenapa ingin untuk guru ini? Lu lah yang ini tekan kono. Wong Eropa gak diajarkan itu, mulu ngarani manusia niku beda di luar ras Arya, niku turunan mo monyet. Nah ini niku tekan terus. Mulu wong Eropa masuk wong Jawa, nih mbak, karena kita dianggap turunan munyuk. Christopher Columbus begitu masuk ke Afrika ketemu Tanjung Harapan melihat orang Afrika dengan hitam bosong berokok. Karena kitab mereka mengajarkan orang yang tidak patuh pada Tuhan dibakar tapi tidak boleh mati. Dan mulanya gosong minggu urip. Hasilnya apa? Christopher Columbus nembaki orang Afrika dan perbudakan dimulai dari Afrika sampai ke Eropa namanya pun Amistad. Nah kenapa Christopher Columbus nembaki orang Afrika? Ya karena membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Itu maka penjajahan di situ nih Islam tidak menjajah karena apa? Wis dikandani lah tolak nanti saat Afrika sini tak kemudian nih Islam ditarik mundur di gawa yang Jabal Rahmah. Setelah itu Islam diajarkan untuk menghargai saudara paling dekat titik tengah. Saudara paling dekat itu apa? Ini turunannya Nabi Ibrahim. Bagaimana membangun pola hubungan kalau tingkuman anak itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak ada anak kali. Sing setunggal namanya pun Ishak, setunggal namanya Ismail. Nabi Ishak melahirkan anak namanya Yakub ini dikenalkan di jeneng Israel itu anak rolas jenengnya Bani Israel. Nah, Bani Israel meninggalkan Yahudi sama Nasrani. Sementara Nabi Muhammad menggunakan situs Nabi Adam yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ibrahim menemukan situs itu dibangun ulang kan itu morobana ini askan demi guru yati diwatin kembali dari enain dan vertikal muharram robbana liuti musola kalau jamaah kita menerima sitah bilaihim wa zukrum minas tamaratin a'indahum ya syukur situs dibangun begitu Nabi Nabi Nabi tahu ini jadi yang ini kok yang gak mesti berapa? Ini tinggalan ada ini tinggalnya bahu di metano mesjidil haram lambai sampean di bahu ngono iku lha iki sedulurne piye waduh lho dua kekuatan akhirnya diselesaikan kanthi nopo minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir dak sing terus mendengar apa kalau kisah Rasulullah ditakoni kali dua saudara tua ini ceritanya mbak diri yang dia Nabi Adam bagaimana Nabi Yunus bagaimana Nabi Lut bagaimana Tawa kok roh apa mula Quran seberapa terlalu berapa di sini kisah nah, terakhir takwa ini petilasannya Nabi Ibrahim mana petilasan kakekmu waktu bangun nah, akhirnya diunggah Nerono mbak penjenengan peletakan batu pertama ini bangun biar ini ngurung bapak Ibrahim ke Rono ya ini Mbak Ma'il, Mbak Ma'il kono ku kijir Ismail Mbak Hajar itu sofa marwah lempar setan, jawab pula wisko nah, itu diselesaikan juga terus dikei hubungan yang paling khusus tentu setia Allah nah disitu kiblatnya dipisah sing Yahudi tetap Baitul Maqdis sing Islam ten Masjidil Haram kita bawa lelajakan syadrol Masjidil Haram nah begitu ini dikasih titik temu itu arah nono ahlul kitab Yahudi ahlul kitab Nasrani ahlul kitab dan ini si topis ngono orang kan naik dungakno lu betapa indahnya dungakno ya wes ojo lari sejak masa lalumu bahwa ini semua berasal dari Nabi Ibrahim dungakno maka muncul kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina ini didungakno ibu lawang islami yang dungakno Yahudi Nasrat Nasrani jadi sesok ini kalau dungakno ini mendino awak dewi munggu-munggu balik ke asalnya di dalam sholat balik nang Masjidil Haram meneng nah itulah harapannya nah dini kok naik pasulis petuk lah ini sih masalah kalau kemudian semua sudah kembali ke jalur awal dunia ini kiamat khatam dan itu makanya kita ini waktu Gusul itu tentu Israel kawan Gusul itu loh iya itu kan ini kalau ntar doangkan Yahudi walan Nasoro dan ini itu diwaktu setahun pisan eleng terus tapi sih diwaktu sedino pengen mau lari ba'ala Ali kayak gini ibu jadi perhubungannya itu boleh tapi kata sendiri-sendiri ya ini perhubungan secara seimbang bukan kemudian menyumbang enggak imbang berkomunikasi berhubungan jadi rembukan ya ini tapi diam-diam kita sebenarnya sudah melakukan apa yang tidak mungkin kalau Allah misalnya apa tidak jadi ini ke Islam ini mula NU ini misalnya pasti kumpir karena wis rampung iki ngaji ngene ngaji apik yo kan dinamik ame cuman memberikan rambu-rambu mayyuridillahu bi khairan li faqihi fi din sapa sing dikendhaki Allah dadi apik diparingi ngerti teng urusan agama khairan niku nanti lho khairan niku nanti lho maknane khairan kamilan keapian kang sampun sampurna lah, keapian kan sampurna itu kayak menungso orang mungkin sempurna kok menungso gak bisa sempurna di mula sempurna ini api yang menungso sebab Allah lili iya, ayo ngeneki ngaji yang paling api sempurna pengajian ini jadi ya iya, apa api kali pulau yang dilunggungi beli kok mau mau paling api rasa protes ini digelok kalau tau hiu yang paling api sih lunggungi ini pulau kalian ya iya apa-apa dikei kursi soalnya ratau royoan kursi sing royo ayo kursi mesti lagi nggono kursi ya sing ya. Sambutane adek ning kene. Tapi keindahan apik ini ora iso tak akoni. Aku sing paling ngate ndak bisa. Karena kebaikan ini menjadi nampak sebab konone panitia sing gawe dipang panggung. Nek ana panitia sing gawe panggung kuwi ya ora ketok ning ndhuwur pang. Panggane wis ngono apik sing endi? Apik kuwi ono apik panitia. Ya apik panitia, lho ora iso ya apik kuwi ora ora ketok panitia nilai-nilai kok. Iki gek loro tok iki kabeh wis padu. Apa meneh nek sampean protes sing apik ya kula ya ini. Napa iso? Ya kula belum teko lho ning ngarep. Ane boten nenten kula sing dupi nang ajeng iki panjenengan mesin pengajian, lha napa? Ngecek son. Hadir dadi anteng nek ngono ono sing masang tenda, sampean apa ya ngerti sing masang tenda iki mau salat zuhur. Ora ngerti. Ngaji dadi apik soalnya ono Mas Pion sing gawe Cino. Jadi kita sudah dipisahkan berhubungan yang biasa. Nek sembahyang tetap bawa luar jaga sakral Mas Gidil. Kalau tapi nek nek kene biasa. Haji ngape? Lu mau haji? Numpak pesawat, singgahin pesawat dong Yahu. Yahu, di pagi dikong di pesawat ya rata di mau jenengnya tertuko. Sing teko ratu kutu, kusin itu kurang teko. Teko. Lu mau lo kiai rata umelu, hancurkan Yahu, dibunuh semua. Dan itu mau terjadi, lu mau haji ngelalu, kasih dong. Pernikahan indah dan cantik, tapi begitu urusan bedak, urusannya wong Nasroni Prancis sana bikin bedak bikin parfum. Nek bedak cilpon sih belum sopo beras dicoplok ya belum rengka. Tapi bisa. Wis iku rayon so, sote ngapik sing teko ya wong Jepang. Nah, gimana dia yang independen lain tuh? Oh, saya paling bersih makannya. Kenapa? Mungkin tekan. Tapi tekan ini dipantok kan gue golok, golok itu kok pil. Pil ini kok mau pil produk jadi itu lagi. Jadi makanya akhir-akhir ini ada uang kok pedih-pedih itu jadi tutup no. Mesti konslet. Mesti konslet. Konslet itu contoh no, Pak. Ini sederhana. Bang Harom, uang pengen apa ya oleh. Ini kan sonaran nombang. Ini Bang Harum itu nasib uang haji dia. Yang 25 juta nabung di bank. Kalau ngocok Quran, Harum. Nah percetakan Quran tak beli di tubuh negara itu tak bangsa kok. Sudah bisa. Ini kemulauan itu orang ulama ini melu ulama ma'rifat. Ini nabi kan standarnya orang ini. Lakukan alaikum fi rasulillahi uswatun hasana. Nek wali ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Rabbuna wa mastaqamu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lah jadi kalau si ulama innama yasallahu min ibadihi Allah. Ulama itu ono ya Allah. Nek ora ono ya Allah, emeteni. Jadi nek sak iki golek pelat sekolah ya Allah ini pondok pesantren sing duwe. Orang yang pesantren ya susah gak boleh kurikulum ya Allah itu susah. Apa mana sih saat ini mau kerjai Google dulu bisa ngaji kalau ngising kok nih tuh. Makanya kan pasal ini ulama enak kira mungkin makrifat ulama enak kira ini kok deni orang yang sudah dimuktada gue muktada kok enak kira kok bari mukoda percaya gua. Dan ini udah Raisa Lelok Kaji Nabi tarik mundur. Begitu udah bersama nih masyarakat Makkah. Ya naik ya agama di Medina. Urusan lakas bolak nal insan Nabi Asari takut dilampoke kanti aman wa aminu so. Lihat. Tapi udah bareng Nek Corowati ini Mas Zaitun wakul disini nawahadal baladil amin. Tim ini simbuli Nabi Nuh, Zaitun simbuli Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wakul disini simbuli Nabi Musa, wahadal baladil amin. Dan demi bangsa dan negara yang aman, ini simbuli kanjeng Nabi. Nah bentuknya seperti apa? Ya keamanan bareng-bareng. Lahirnya rukun. Siang kita sore dilampuki lagi ahli kitab rukun. Ibu nih ngono, rukun. Lah Islam yang tekan kiri, luweh mumet mana? Untuk si tekonium mali. Karena Islam begitu masuk ke Nusantara sini, beratnya luar biasa. Karena petuk milata Ibrahim generasi pertama. Petuk Hindu. Islam itu dua Ibrahim. Bujuni Ibrahim itu namanya Sarah garwanya. Yang Yahudi Nasrani gak ada Abraham. Garwanya namanya pun Sarah. Datang Hindu ini gue enak Brahma. Garwanya namanya Saraswa, Saraswati. Orang mumet aja ini gini. Mula begitu Islam yang merubung ini. Ya ini kok balik ini. Piye ini. Petuk agama Hindu simbole po. Todok. Iki nek tak olehi ning Mekah wong Jawa mesti pun konsep wong lambange padha. Teng mriki nang candi tumpukan watu nek tak olehi ning Mekah kok konsep perlu Ka'bah tumpukan watu piye. Nek mriki petok lingga yo, yo nek tak olehi ning Mekah kok kaget terus Jabal Rahmah kuwi watu. Sementara urut diulang ngaji. Tengriki mboten oleh perjalanan suci ngangkain kain selempang warnane kuning muteri candi. Mutekan kono kaget lho kok yang muteri Ka'bah. Yang nganggap kain selempang warnane putih. Tengriki gak boleh mengambil air suci di gunung-gunung. Lho kok tekan kono air suci zam. Nanggap betapa perbuatan itu. Nah cucu sampean gampang loh, halal nyentek paling abut ini kini soalnya katik beleset bubar kok si bule podo setelah perjalanan suci nek tengriki digundul tekan tekan tahalun ketok sitik rapopo kumsanya berorang putih tengriki nek perjalanan suci rampung motong ke kewan namanya gadri tekan riko idul kur kurban iki nek tak culno budal rono jari wali iso konsret lo ora usah lunga rono rukun islamnya dibelit no rukun islam yang siji cadar tok kemudian yang cadar pake dikandani baru ngeru so kalau baru ngeru zakat baru ngeru poso baru ngeru haji nah terus iki nek haji ini piye hajinya nenggi teng Gunung Merapi nenggong Cirebon ya neng Cirebon neng Gunung Ampalan Jati ini Cirebon itu hajinya ke situ kenapa? Sholat Jumat peng petang puluh siji orang tahu betul tidak putus menjalankan sholat Jumat 41 kali pahalanya sama dengan ibadah haji lemu lowong Jawa nek Jawa Tengah haji nek Gunung Merapi sebab satu-satunya masjid di Gunung Merapi masjid di Sejumagil kubro kemriki masjid di Sunan Gunung Jati tengkerawang masjid di Sekuro ini nek mau ngurah paham ini ngomong Jawa susah haji kok nek Gunung Merapi nek orang diselamat nong zaman semonten kita sudah terjadi pertampuran sing rawu urus banget. Lah mula sing teko iki kudu wali ngene-ngene. Sampe sengko kiai ora wedi piye. Ngarang haji sampe nangi saya ora mani. Wong saiki umroh niku kowe kudu ngebom Yaman piye. Ngarang umroh ya dosa, ngecono haji umroh niku di ngebom ya Yaman. Sampe mani. Ning. Islam nggawa Allah hidup duwe sayang iki. Ridi, nek dicekel ke Allah ribut. Mula zaman semua kan Allah hilang, ini dilangisik. Ojo dikit tak pernah, nek dikit tak pernah ribut. Nek ono wadah si jiso di gowok loro, ngopo kok ora. Akhirnya podo-podo nganggu sang biang, si jisang biang menang, si jisang biang widi sanghyang widi dari Hindu sanghyang renang keis esang jenengi kono sanghyangi sebab jenengi sanghyang kalau nyembah sanghyang jenengi sembah sembahyang sembahyang itu aslinya menggunakan sanghyang renang itu so sholat tapi huwis rupun rawapoh pada si jidungu wongah wongah kamu lalu sembahyang nang gerejo sembahyang nang masjid sembahyang nang pura Syekhun Mustaqun ribut di zaman semuanya huwis duwe bahasa bersama jenengi kiai kiai ono kebu kiai selamat ono tombak kiai plewek ono kiai ono bete ono kiai ha Haji Teli dan muridun pakai bahasa bersama jenengi san santri musola nganggu bahasa bareng jenengi lang langgar bungkusnya sama isine cece persis kelakuan ibu-ibu nek rioyo kabeh bungkusnya kongwan isine rendi jadi bahasa-bahasa yang bermasalah hilang dari orang wali ya. Lah tapi wali orang yang mau yang bergali gimana cara merubah masyarakat nek rojo hamba kawulo gusti ini yang merubah ini apa dineng lewawan boten kiai melakukan pekerjaan raja hamba di gele tengah-tengah nopo musyarakah sehingga kita dikenal dengan bahasa masyarakat kamu lo gusti lebuni kalimati kanjeng nabi kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'iyati melebuni kalimat ra'iyah ilangi rojo ilangi hamba melebuni ra'iyah nama dadira rakyat mereka sing dititipi ini kanjeng nabi kok cara jeneng ini tafa'ul ini kanjeng nabi dongak namu gomu kok diurus nabi kabeh kaya Allah ragu ngaji jenengnya ngaji yo jenengnya ro'iyah karena sih ketika ke ro'iyah ini kan jeneng nabi berarti kalau ngomong jenengnya ro'iyah atau rakyat tiga wadir ini tipe kan jeneng nabi mau gue jeneng nabi jenengan lulus ini berarti ini hilang kafir karena kafir itu ditutup supaya nopo tidak saling mengkafirkan karena kesadaran perbedaan bangsa. Nek saling lawan kafir nek urip bareng bumi nek saling bertanggung jawab ro'iyah utawa rakyat. Dan nek jenenge rakyat aja mau kafir no meneh. Iku wis ket biyen ulama kita dari awal sudah mengajarkan itu. Makanya sebagian orang mengikuti dengan menyebut non muslim tapi penyebutan non muslim orang ono sing bahas. Kenapa disebut non muslim orang ono sing bahas? Akhirnya karo NU dibahas dikei dasar hukum jadi orang menyebut non muslim ini orang keliru mulai dikei dasar karena munas nahdlatul ulama tapi dasar orang keblek dikei dasar malah ngamuk ini yang aneh gak berkoro orang dalile sekian lama nyebut non muslim ini lalu ngilangi kafir mana ada yang pernah membahas orang-orang yang bahas hatta Wahabi, hatta yang sebenarnya Allah, hatta FPI mereka bahas itu mulai kalau kamu berwaktu raka berdosa kei dasar hukum orang gue dasar hukum, tiga orang dasar hukum malah ngamuk, ini tidak mau geblek yang ini ini dulu ini ya Allah ini nah, ro'iyah ini jenis tukul di titik no kene pulau ro'iyah ini pun titik di sisa dalam Gusti Allah nopo ini omong-omong rembuk perkara di titik kene Gusti Allah wassalam hujil amri pulau perku ro'iyah sebagai Musa bahasa Quran rangan di kiai gawe perkara sing sakmono gede ini kok gawe istilah independen no rangan di titik ini kabeh bahasa Al-Quran sandarannya no. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri bertoleransi lah tafasaku fil majalis tafasaku yang sakilah mula lugu baru musyawarah jeneng ke majelis apa kiai wani dalam istilah majelis rawani bahasa Quran itu hebat ya bawa wani dan ini bahasa Quran angkat pemimpin bahasa akur si samawat dan dudukan di jeneng kekur kursi ini carai ini orang saya ini rawan ini sama orang ini kabir ini kabir dan dia ini wali soalnya wali ini ngomongnya dari situ ke wali kamu tanah lah ngedeni wong namun wali malu mati yang itu malah ngedeni wong ini wali. Ini buat wali sembarangan. Sini dekatkan Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Ini wali Malmatiyah. Ngelakoni api ini deliknya yang jelek. Untuk menghilangkan riak, menghilangkan takabur. Senengannya itu lu masjid tapi gak sembahyang. Sembahyangnya kan kan ngenteni ke rahen yang uang. Engkau nek konangan itu foto larak. Nah uang ini kok kuat ya. Ngelakoni api ini dilokno uang kok betah. Amat jadi lakukan yang apa? Lu dilok nongok, lakukan yang elek, lu dilok nongok. Langsung sih sok nih kecil ngaruh dewi. Jadi, dan tidak pernah menunjukkan itu dan itulah yang kemudian sampai hari ini terjadi dengan para kiai. Mulu kiai ini rapatnya nyetok-nyetok, no simbul, simbule. Kurang ngalem nopo ya ika babi sanu kelemeh unut lo itu paling bisa ketemu yang belum nih gitu lo kok gak ada duduk kan itu sering BHS kata saya untuk menghindari umum dukisan ini insya Allah bisa konsisten dengan boyoni santri buat itu kaki kepul putih bisa istiqomah sebab nopo engkau gak lari kedudukannya isi santri rumong sobis kia. Ya, nah saya kira diulang aja ini dibuntel, pokoknya kewet, beloten begitu ayah bisa ini raih semua, aku mau istirahatkan banyak buntel ini yang terjadi nah itu tolak kok Allah namanya mau mati ya, wali mau mati ini mati kan kuburannya kok kan beli yang ngeru si dua ini kuburan celeng yang bisa itu menungso saking abote wali Malmatiyah kali Imam Ghazali diharamno yang setengahnya kitab Ihya ini dilarang jomeli wali Malmatiyah yurah di ngomong-ngomong wali-wali semuanya ada wali ini wali Akmaliyah wali Akmaliyah itu tes-tesan Saridin ini Akmaliyah, pokoknya sahabat mau betul, hitung tahun latihan sahabat begitu suami sahabat, menek ngomong itu yang sahabat, betul Enggak. Sunan Geseng ya hayu ya koyum di hutan yang kebakaran selama 3 tahun wiritan. Geni teko ya hayu ya koyum. Yo geni lewat. Kosong ngono kan ora mati. Sampeyan arep latihan sadar. Ono sing sepur barang ngene. Ga iki ndol mriki mon bener ora wonten te ndol mriki. 3 tahun maca lahol lawan. Lahol begitu wis manjing ngono sepur teko. Lahol lawan kuwat ngono. Nek yakin dengan mandi mesti mandek sepul. Muban kempes mesti sepul. Tapi nek iki ora kok kita nang layu wae. Dudu Akmalia. Nek sare sak Akmalia sing dadi panitia hari kiamat sing nang Malang iki mboten. Ini ya Allah ini mari-mari ya Allah sampeyan ngelomo wali-wali Allah. Nah, yo. Ati ra pangkate. Wali awali ini Gusti Allah ini anak yang datang ini adu diri manda karun ini nah wak juri ikhlasi si ke anak kataruh lupa ilang tak kataruh lupa inamu nah lupa sholat itu kaya-kaya meruh Gusti Allah Allah wakbar ini kabrun ya bis Gusti Allah meruh ikhlasi kayak ngomong pula ya oke mau kibau coba kena Gusti Allah ini wali-wali lagi lahan bumi pelajaran dia Allah Allah Akbar Allah Akbar azan aneh kita ini mengalami fase itu digiring kali Allah agar kita tidak takut dari masalah masalah supaya Islam ini punya landasan untuk bergerak menjadi rahmatan lil alamin. Karena tadi rahmatan lil alamin kalau melihat manusia berbeda-beda dan derajat itu tambah berkurang so. Rahmatan lil alamin yang bisa dilakukan ini kita memandang derajat manusia di kubur. Waduh. Nek memandang manusia itu kudu gitu mak. Dimakno itu baru bisa jadi rahmatan lil alamin. Sing iso ngono iki lah kayak santri saiki. Kenapa? Karena santri selalu ditarik ke belakang. Tetap diajarkan nopo ahli sunnah wal jamaah. Jadi ngerti pangkate. Mulai santri ini stabil. Santri stabil. Aduh julang kol. Oh mengingat kita ini guru-guru. Oh ternyata kita itu santri Legoyo. Oh santri Buntet. Oh ini santri Mbah Hashim. Mbah Hashim pun santri ini Mbah Ash'ari, santri ini Mbah Khalil. Oh santri ini Mbah Ash'ari, santri ini Mbah Khairon. Oh santri Mbah Khairon dia membuatkan begini ya Abdul Wahid Tolkipo. Oh ya Abdul Wahid membuatkan ya Abdul Halim Yurali. Oh Mbah Abdul Halim membuatkan begini Mbah Sufyan Tuban. Oh Mbah Sufyan ternyata membuatkan begini Mbah Jabal Wirid. Oh ternyata membuatkan begini Mbah Abdul Rahman Sambulasan. Oh ternyata membuatkan begini Mbah Abdul Halim Menowo. Oh ternyata membuatkan begini Mbah Cokro Joyo Sunan Geseng. Oh ternyata membuatkan Sunan Kali Joko. Oh ternyata itu tadi iman soalnya membuatkan begini Sunan Bu Bunan. Oh Mbah Bunan membuatkan begini Mbah Ngampel. Oh Mbah Ngampel membuatkan begini Mbah Bruhin. Oh Mbah Bruhin membuatkan begini Mbah Jumatil Bu Bukro. Oh saya Jumatil Bu Bro membuatkan begini saya Muhammad Pasir. Oh membuatkan begini saya Ahmad Jalaluddin. Oh membuatkan begini saya Abdul Malik. Oh membuatkan begini saya Alawi Amir Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batalna ala kabana minna. Ya Allah, Allahumma sabbat dalam mana. Nah itu makanya di sini itu sholatnya tolak-tolak. Makanya si rasin botol, mipat si botol, kuping si kuru tambal lagi di kita lah. Orang saya protes, aku mau sholatnya sholat bat ini, bikin meneng. Ini sholat bat muridnya Nabi, bikin meneng lu buah ini nih kanjeng. Nah aku ngejajar Nabi online. Apa mana di tethering kalau saya nggak biasa lah. Kamu ulama orang meneng ini turu lah. Terus meneng orang muni, aku tuh muni tak ilmu muni supaya aku muni rok. Mira kan ini dia ni nak nak nak. Itu apa mbak? Asbe? Itu apa? Sudua. Lalu lagi solatnya, kiai solatnya, kiai yang asli ni solatnya. Lawa anak sebab lo maklum dari peribadi dulu ini nilai saya Allah akbar yang itu mutomoko jadi ya itu orang-orang ngerti bali wengnya itu ngerti nih orang bakal milih sehingga ini kiai yang ngerti bali sebanyak bekeke-bekeke ngerti bukannya kiai gak tahu-tahu tapi orang bakal milih sehingga nih sebab santri ini miziki lecat salat 8 kita ini selalu nganggep kiai diorang ngerti tapi milih no tarweh 10 itu dalil tarweh songo yang berbeda tapi kiai ngerti santri ini dijarang-jarang sembah sembahyang kadang belanjang mulai ini tarweh dipilih no sing rongku rongku lebih aman. Kalau di akhirat yang benar gerakan, si rongkul untuk isi soro rongkulan karena si benar si rongkul, si kurang rongkulan sama benar yang bingung saya ini selalu ngerti makanya kalau khilafah lho kiai kafah bintang dikatnya khilafah gamblang jangan dikira kiai gak ngerti khilafah mandek kaya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah itu sudah bukan khilafah tapi daulah cuman kali di seputarin diodot sampai Turki Utsman Turki Utsmani nah begitu Turki Utsmani terus disebut khilaf khilaf padahal Sultan Muhammad itu diwarisi bapaknya di surah kamu baik jadi pikir dia yang nanti gendera dan Nabi ngerti ini pak kali roh yang tahu. Jadi siapa orang itu? Tapi orang bendera yang berbeda itu orang Turki juga pakai bendera itu tapi bukan bendera utama itu bendera penyemangat perang menutup tapi itu tertulis apa? Tertulis la ilaha illallah kagumimu Indonesia waktu teko sudah ditanam mitahul jannah ini mesti tandur semua orang punya la ilaha illallah jadi dikir jadi tadi tahlilan kamu lo ditulis lo tutupi Allah wong mah wong mati lah sih gak nyata kalau belum ngerti cara meletakkan la ilaha illallah mulai saya digorono digorene karena belum ngerti cara meletakkan la ilaha illallah lo paham lagi ayah teko jadi kalau lo bocah lagi teko pasar bawa pembungan jangan ditopak ini saya gawane rorose nah ini saya santri wis digeleh la ilaha illallah nganggo tahlil nganggo yasin mohon kulo oh, ini bendera tauhid nah iku bendera tauhid aku wis mulang kok ya ini bukti nek ya sing ora tau mulang berarti iku dudu kurang alim napa babdur karim ora tau mulang kok bendera tauhid ora tau penting mulang ya idah lan ora mulang iku lah benderane disebut tahlil ini bendera Rasulullah dikibarno nang Mekah ditangkep poli borong sekarang kita tidak bisa bohong dunia ini terlalu sempit saya ini milenial itu sempit dong milenial itu apa sih orang ini kira handphone ini saya itu saat dunia ini yang ini dia ini dunia ini jembar pengen belok gajah Afrika menjadi flora dan fauna ini semua kadang diganggu sekarang ini harmoko hahaha. Saya ini apa orang nunggu flora dan fauna ternyata kalau kamu ini pinjam kawin kering-kering kaya install ini Ini milenial, milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya, mate kabeh ini milenial. Rasa cinta sekarang pun juga sudah gak seindah dulu. Pak Pos sudah tahu mengantarkan kalimat cinta. Ini zaman kulo cinta itu indah, kangen, rindu. Sampai nulis surat. Ada teorinya dari kertas warnanya pink. Ambunnya udah keliru, ambun Kamboja. Ambunnya mawar. Kita cari pen warnanya hijau apa biru, jangan warna merah. Lalu ditulis. Untuk pinter yang nulis cinta, kalimatnya udah keliru. Bahaya orang pekok. Raiso klarifikasi. Dik, malam ini aku merindukanmu dengan tegas. Aku rindu padamu karena engkau telah berada di penjara suci, maksudnya di pesantren. Setiap malam aku selalu mengenang wajahmu. Bahkan di setiap sudut dan relung malam, setiap kulihat bayang malam, seperti kulihat bayang wajahmu. Untukmu kekasihku, aku paksakan malam hari ini menulis surat cinta dan sejak minggu, karena kita terpisah jarak dan waktu. Tapi kerinduanku yang begitu berat ini seperti puisi cinta yang tertulis, kau tusuk di sana, berdarah di sini, saking sakitnya. Tapi aku yakin malam hari ini engkau pun merindukanku. Karena aku merasa malam hari ini ada angin yang bersahabat menyampaikan salammu padaku. Kemudian ini, bahwa kita berada di bawah sinar bulan yang sama. Kirim ya Pak Bos, menjadi seminggu banget. Ya itu jangan-jangan dibuka ngurus. Jangan-jangan dibuka ngurus, sesuai. Merasakan nikmatnya rindu, tidak nikmat sekarang sekalian. Kangenmu tidak indah, rindumu tidak menyakitkan dan tidak berat. Karena begitu rindu pakai foto potretnya, terus bikin ini sore tulis mah. Ini beda. Nah ini anak milenial, makanya anak milenial ini kehilangan banyak hal, makanya. Nah orang bukeke hol kita lali lah ini kelasin nih yang lama lama. Jadi ragam hol loh langsung kayak ini kamu di Nabi. Kamu coba di timbul cinta amat timbul. Besar. Padahal para wali ketika kesini dengan satu prinsip mantan bukti Taurat bahwa kalau berinjil kasar ini akhirnya syat'ahu fa'azalahu mestadlahu mestawa'ala suki wa'atuhu zubu'an yaki kutimun Islam itu tanaman mulai kalau ini nang nandu masih teko ini gak ngerti dari sama tanduran teko wawo wakafa billahi syahidah Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahu wa syidda wa lalqubban ruhama ubaylahum tarom ruka'an syidda tayyak ta'ubillah fadlam min Allah waridwanan simahum juhuhi minatan sujud. Nah ini kan dari kamatan hujib Taurat wa matron bil Injil. Mula nek ini kan Allah dodol. Dodol ini yang asalnya teko beras. Yang hanya teko orang tahu ngandel nek ini dodol beras. Supaya di pangan disiram beras. Begitu disiram beras yang berasnya dibuang, jadinya anti beras. Ini tidak sih terjadi di mana ini lah. Mula no jadi murid ulama Yesnya ini biasa lah. Kosor, raiso, serbun. Kon khusuk kaya ngarap, betul iso ngarap keluar rumah lihat padang pasir. Singar mangan padang pasir sopo. Tapi wong Indonesia metu kamu gak perlu jambu. Perlu tolong jari kiai ini timbang raku sepuru. Dan ini nopo kiai, maka ada dalil yang paling terkenal. Naumuso ingin iba. Dan itu dulu waktu saya iba, tadi makanya perlu pulang. Pengen mangan. Akhirnya keturun sepi. Nah, ya kapapi dulu santri turun menikmati pasar berguna pecon. Akhirnya di Indonesia di bulan Ramadan berdor-dor menunggu usah emosi karena menurut bagi kita adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah biasa menang ya bisa sama polisi kan dong. Pak polisi menurut itu perangkat haji gak bisa langsung rono ke sasar latihan sih ngalun-ngalun cil telepon, lapai kau tu nggak kacang, ya kak baik tak triplek. Ini kan murid kau lama, nang ini kau bidah no kape, kita bisa nemen bidah mah. Nah ini yang kadang kita lupa. Gusti Allah ini nggak milih sek, nggak milih beras, nggak milih pari, orang nggak milih sego. Sego itu butuh bidah yang paling banyak, makanya Allah nggak pari. Lana, makanya lana, wong sing macul sopo, sing gawe selet sopo, sing ulek-ulek sopo, sing masak bumbu sopo, sing ulek-ulek iki kan nganggo cuwek. Waktu gawe cuwek lha ngerti lho wak dulu. Jangan-jangan pas banyune kurang lho cuwek, lemah itu duwi. Tapi tidak lho. Ya ini, dibalik lana, mulanya lana. Ini kita ini coba, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, saya pengen bid'ah, ini lah pengen bid'ah dalam urusan beras, kita dia menompret. Padahal gelap itu lah, oh kayaknya. Ya Allah, ini ulama punya mekanisme. Kayak yang ini kita tidak pernah ketemu Nabi, jaraknya panjang. Dihubungkan dengan kayak yang ini. Bisa sholawat, sholawatan. Hubungannya sholawat, maksudnya sholawat dilakukan, ini tadi sholawat. Kan mau Jawa Indonesia di akhirannya aneh kan bopo-bopo sarung-saru dengan tahlil-tahli nah yasin-yasin nah tidak sholawat-sholawat dan ulama ya orang lain loh masih di wong cerpon yang kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah nino ni senen roa sulut tahun gajah ya sing santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri sing tuwek-tuwek ya Allah ya Nabi hajaran sing ibu-ibu wong kudu mandang sikil ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi Asyad ya di ya kata pun sakit toh yo ngentu ya ilaju ya ilaju ya ilaju di warung dunai senangnya supaya orang ngantuk nyanyi di pengantin, Pak. Lalu untuk mengingat bahwa ini juga produk pengantin, Pak. Indahnya musim lama. Si wong Jawa ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ayo lihat numpak. Si Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi ajani mani wadal haji al-fatai haji radan radan alami ya uhaylal juh esri lima situ anak ujir pun kemuda tidak menjadi impian. Indah karena diajari solawatan seperti itu ketika kan selawatan model Yaman nyapa wong wis nang karo Kanjeng. Nah, mahabbah tumbuh nek Habib Syekh ya ana-ana. Sampai gendero slang yo munggah. Nyeroyan fales yo. Selain Indonesia, orang tahu. Habis saya diundang di Malaysia, mimpi orang orang lagi di Malaysia. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, bermain lama ya. Itu hanya ada di Indonesia. Kenapa? Mahabbah tumbuh diajarkan para ulama. Mereka alun-alun bawa gendera makanya kalau eno sih ngapik dulu Ini kok musyrik no? Yuk, musyrik. Dik. Aku gak ketemu denganmu sehari, mati aku. Kalau aku tidak bisa bersamamu, lebih baik aku mati. Bagaimana sejuk bagaikan menabah? Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ini rasanya aku pulang ke hati itu. Kok dulu aku ilmu fukir, itu bapakmu. Kok udah susah menurut gede ini kembali ke hati itu. Gak bisa, kok main lama begitu kehilangan cinta. Musrik. Ku tahu lulus dunia. Musrik, emang aku nanti musuhnya untuk siawah. Kalimat cinta itu memang aneh. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacaran tanpa Gusti Allah? Ini kalimat mahabbah. Lemurnya orang di ilmu ini bubar, itu ilmu. Quran kalau Quran gak di ilmu ini bubar. Sisi-sisi tadi ayamin, sisi-sisi Iza Allah tasya'i anayakul ala hukul Kalaupun sisi inna Allah ala kerisya'i bagi sisi inna Allah ala yudha yurma biqomil hatta yudha yurma bi'am Kusim Quran karu fakih pun seret Latal bisul haqqa bil batil ketabrak hukum fakih Dalkul mafasir muqaddamun ala jalbil Masari Allahullah hukubikul makmurah Kalmasyakwa kita jilin taisir Pun seret Quran kali tasawuf ni lagi ilmoni yukubar sisi-sisi inani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. La kok fikam ini bukaane min ala mati kayak tema ja al amal nuzon rojai ainda wujudi zalal iku sek mulane kudu ilmu. Makanya ketika Rabi'ah al-Adawi satu cinta karo Gusti Allah itu main-main satu cintane karo pengiran ya Allah ini sih kayaknya tak boleh kayaknya kok bela ya. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh. Berikan sama musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga gak butuh. Ya Allah, berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dan itu. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka bakal aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Mangin-mangin. Juga mangin raja-raja diri itu kalimat mahabbah. Makanya kodoh-kodoh mulu tak kaya gambaran mahabbah yang mempretnya gampang. Ibnu Katsir nulis dalam kitab Bishotul Ambiya tentang mempret jatuh cinta. Jatuh cinta. Mempret merayu kekasihnya di samping singgah sana Nabi Sulaiman. Mpret lari nih Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung di mpret apa mas mpret I love you mpret begitu mpret lari langsung naik atas singgah sana Nabi Sulaiman langsung berdiri deh mpret aku cinta padamu jangan kau sepelekan cintaku padamu dengan bilang mpret kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan ini kan ku hancur leburkan kerajaan ini kan ku rebut mahkota Sulaiman ku persembahkan padamu sebagai tanda cinta kepadamu itu mempretting semini sebenarnya Nabi Sulaiman itu baru mempret lagi mempretnya jawab ya enak ya Sulaiman jangan begitulah aku kan tiap ya, aku ingin menghancurkan kerajaanmu tapi kamu kan juga harus tahu beginilah kalimat kumpres kalau bisa tuh cinta berikutnya kita sesuatu lainnya ini kalau tidak dilandasi memahami ilmunya ulama mesti orangnya dan anda karena orang kehilangan jarak dan waktu melompat ke zaman Rasulullah nah rakyatnya muridnya ulama ulama itu lo beda lali kalau kita hanya pangkat muridnya ulama maka disepakati kita dibikin dengan organisasi nah betul ulama kenapa diri ini lo ngomong yang panggil muridnya ulama muridnya nabi nah betul sohabat muridnya sohabat nah betul tapi ini dan muridnya nabi muridnya ulama itu nah betul ulama mulai sampai aneh ngundangin kelas muridnya ulama Nah, orang-orang. Jadi ulama itu makrifat ilmu ini roh Rofa yang fa'ilau lagi nama Lumi kubang lagi rambut terakhirma Daraja Ini rofa itu jelas so rofa itu ada doma wawu alih subutunun Doma wawu alih subutunun ini ngomongnya mengenai pesantren kuat pikirannya, kuat konsolidasinya jujujek ini roh jujujek ini karena punya persegaulan dan punya keseimbangan subutunun. Akhirnya ketemu jamaah taksir lho, kuat membomai kuat ketemu jamaah taksir, nah apa? Ketemu isim mufrad, domai itu berdi isim mufrad, eh domai rapati kuat ketemu jamaah taksir, wani ketemu isim mufrad, wani ketemu jamaah mu'anas, oh rasanya lho kok bunyi sini, enggak tahu ketemu jamaah mu'anas, oh rasanya melari. Lakhirnya rofak raiso tadi muktada ngakiro akhirnya kabe ngakurung si ikro nah ikro itu oportunis itu mencari amil sebelum mahon perubahan selalu tergantung amil takhir akhir kalon takhir akhir kalin takhir Allah itu diamilin tergantung dia baru cari dan ini domik kawannya cek ini kalau cacak menang cacak urusan kalah namun lu pasal ini apa sih kuor waktu lu menjuru gelas ini kan kata ini gelas dulu ini oleh sama wadi nah mau ini kalau itu indah hanya ini karena kita menyadari muridnya ulama ya Allah ulama itu murid di zaman akhir campur-campur wes lho ulama yo sing sing timong orang zaman akhir yo ono sing sembayang ono sing durung ono sing bar sembayang badar tokel yo iki murid ulama nek murid nabi sahabat yo ono sing dablok yo elek lu kan murid nabi kan yo ora kok sahabat pinter kabeh sing duwe itu kan yo ono lho kok nek murid iki ya iya ngono nek tak ceritani ora tak ceritano gak diturun. Nah, lu sekarang pasti mengdemi yang nenek nak ada ni. Bahkan dah tahu-tahu dah macam tu. Iya, ada cuma buat tu sahabat ni. Hei Nabi, ini sahabat Nabi. Kalau sahabat sana, lima betul. Iya, urusan aku, urusan seneng aku, seneng aku jadi aku. Kalau nanti tak mesti lu dah macam tu. Si seneng aku tu macam rasa bayang mana yang nenek. Tapi harus mengalaman di kita tentu menek. Tapi nasi kelas ini dirani, ya ini. Sebanyak Allah kata di panas ini, rakro, rakro. Sahabat salah Abu Abdul Rahman, uto merem karena mati. Si mono ya Allah, tapi si mono sampai yang orang berdeka di dalam. Ya Allah, nanti ya ini ngomong sih kok dalam itu macam ini mulai dia bising sabar ngomongannya, kayak. Mula energi kendaraan ke kecil besar penumpangnya macam-macam mula melakukannya alon ha alon supirnya ya kutu tenang sama ini di sini ini mesti nabu terbang baru nabu bokong yono nah si kini ini layu ini banter loh kendaraan ini cili si goten mumpak lah si goten mu mudun tahunan mudun lu layu ini banter-banter tapi nabraan sembuh ya, sembuh. Ya ini aku lalu kadangnya soalnya, macam gitu loh. Jadi kapaku ini ya apa? Karena ini sejuk ya, uangin. Pengen mangan kalau ngadek ya apa? Pengen kok pengen tuyuh lebih dari dalam ini sekarang orang pengen dari komun loh. Padahal kalau ini sampai nang kau, ada sebuka. Ini disebut dia ini rapa uang terus. Pemenang harus pas ngaji. Selagi ini pun tinggal banding tersabtu ini niko. Habis itu saya muncul. Udah makna suam muncul. Belain kalau dia sini dihubungkan dengan seluruh masa lalu, orang-orang mulutan akhirnya tenang paham kedudukannya. Amma Pak Du, lampau. Buka timah ngaji lampau. Jadi kayak pembukaan orang mulai ngaji. Kita tahu nama Pak Du lah. Dia tereng gila kayak ini nama Pak Pak Du. Jadi kayak buka timah orang-orang ya. Maka ini namanya Ronin itu loh. Samurai tak bertuan nih Ronin. Hizbut Tahrir dipukul dari Filistin ditolak orang Filistin. Ikhwanul Muslimin dipukul dari Mesir ditolak orang Mesir. Taliban dipukul dari Afghanistan ditolak orang Afghanistan. Terus ini Bolo ukhuwah. Tapi mereka punya capaian politik. Begitu ukhuwah kok terima Islam kodok apa. Begitu ulil amri ini meruk. Dek ulil amri ini ningkung kumeh dek jewe yang ditinggal. Ini ini paham. Lalu belum bangan. Tapi rawan lagi. Akhirnya apa ya? Apa-apa belum bangan itu boleh. Bikah sampai teri-teri ini sih roh berpindah. Ya roh berpindah. Mau pengen wedus, pengen mana wedus, rasa ingin wedus. Aku rombongan alok-alok bang. Wedus kirimu apa pak? Kirim wedus. Kirimu apa pak? Wedus. Teko meneh pasar kok sama bilang belum pak kirimu apa? Wedus. Tekan pasar kok kirimu apa? Kirim tenang gitu. Tidak menarik ke kiri kamu. Tak gomu ini najis, tak gomu ini haram. PPN sudah dipek. Dipek lagi, itu sudah digembok sih. Kembek apa guk ini masih orang hampir tadi kan masih langsung ditakin terus lalu ini saya ini orang mau bokong ini dikira bolo orang ya nah ini tawa sobil hak tawa sobis kalau santri ada yang ngokong beli bawa pedus di pasar kan dan ini pedus pun ada yang payu insya Allah payu bukan sama insya Allah pedus di payu ya. Insya Allah, boleh tenang, boleh saya insya Allah lipaju, menyuruh insya Allah, boleh saya insya Allah lipaju ya. Tekan pasar terpuji hilang, kalau berusuh, kerusuhan begitu mulai betul kiai ini dalam berusuhnya ini, insya Allah hilang ya. Ya, itu kumpul saya barokah, itu nun selamanya, warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya anak saya Nabi Muhammad. Demikianlah acara puncak haul pada hari ini. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di haul tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Itu dua kali dia kau.